Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Mukhtasar Sahih Muslim. Dan insyaAllah kita akan membaca bab tentang فِي آيَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْإِيمَانِ بِهِ. Bab tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengimani mukjizat beliau. Mukjizat dalam istilah syariat itu disebut dengan ayat. Mukjizat dalam istilah Al-Quran maupun hadis itu disebut dengan kata ayat. Dan ayat ini disebut dengan mukjizat karena dia melemahkan lawannya para nabi yang tidak mau beriman kepada beliau. Dari kata a'jaza yu'jizu yang artinya melemahkan. Sehingga mukjizat adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya dalam rangka untuk menunjukkan kelemahan para musuhnya. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada beliau, sehingga menjadi bukti bahwa sang nabi betul-betul utusan Allah. Karena itu tidak akan ada satupun makhluk yang bisa menandingi mukjizat, dan itu tidak mungkin terjadi. Sehingga ada nggak pak mukjizat para nabi di masa silam yang kalah dengan ulah para musuhnya? Tidak mungkin ada. Tidak mungkin. Dari mulai nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Sebab disebut sebagai mukjizat karena dia melemahkan kekuatan musuhnya sehingga sang musuh ini tidak akan mampu untuk menyaingi kehebatan ini yang itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat itu murni hibah dari Allah. Bukan karena pengaruh dari ketaatan seseorang atau kesolehan seseorang. Karena itu ada nabi yang dia diberi oleh Allah mukjizat yang banyak. Dan ada nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang lebih sedikit. Tergantung dari kebutuhan. Dan yang bisa mengukur tingkat kebutuhan itu adalah zat yang mengutus sang nabi. Maka kalau kita ditanya, sebutkan mukjizat Nabi Nuh alaihi salam. Apa mukjizat Nabi Nuh? Apa mukjizat Nabi Nuh? Mukjizat Nabi Nuh itu apa? Buat kapal. Membuat kapal manusia zaman sekarang bisa, pak. Bahkan lebih canggih dibandingkan kapalnya Nabi Nuh, karena kapal Nabi Nuh kapal yang sederhana. Tidak ada teknologi di situ. Hanya teknologi yang dipahami oleh orang di masa itu. Kapal itu mukjizat atau bukan? Kalau diselamatkan oleh Allah di atas kapal sehingga meskipun ombaknya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala wahala bainahuma maujun, kemudian antara Nuh dengan anaknya itu dihalangi oleh ombak yang ombaknya kata Allah kaljibal, seperti gunung, ombaknya seperti gunung, tapi kapal ini selamat sehingga tidak tenggelam, itu betul Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nuh alaihi salam. Apa mukjizat Nabi Nuh? Kita tidak mendapatkan cerita dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang kejadian luar biasa di luar kemampuan normal manusia yang dialami oleh Nuh AS. Padahal beliau termasuk ulul azmi. Dibandingkan dengan Nabi Saleh, mukjizatnya apa? Bisa? Apa mukjizat Nabi Saleh? Mengeluarkan unta dari batu. Padahal Nabi Saleh ulul azmi atau tidak? Tidak. Maka ada ulul azmi yang secara mukjizat tidak lebih unggul dibandingkan yang bukan ulul azmi. Sebab mukjizat itu murni pemberian dari Allah, tidak berbanding lurus dengan tingkatan seorang nabi, kesolehan seorang nabi, atau kemuliaan seorang nabi. Karena nabi itu berbeda-beda tingkatannya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang tadi dibaca oleh imam di rakaat yang pertama, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami berikan kelebihan sebagian melebihi yang lain. Sehingga ada rasul yang dikasih kelebihan A, ada rasul yang dikasih kelebihan B, ada nabi yang tidak menjadi rasul dan ada nabi yang menjadi rasul, dan di antara rasul ada yang ulul azmi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Tayyib. Sehingga mukjizat itu murni pemberian dari Allah, hibah dari Allah yang itu tidak berbanding lurus dengan prestasi seorang nabi. Nah, karena itu mukjizat diberikan oleh Allah tujuannya murni dalam rangka untuk menolong sang nabi dari kejahatan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Dan masing-masing nabi diberi mukjizat oleh Allah yang berbeda-beda tergantung kebutuhan mereka. Pertimbangan itu atau kebutuhan itu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Nah, mukjizat Nabi Lut apa? Mukjizat Nabi Lut. Apa mukjizat Nabi Lut alaihissalam? Dengan semua tekanan yang diberikan oleh masyarakatnya. Tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu ya. Tayyib. Nah itu salah satu di antara contoh ya. Ketika kita membandingkan antara satu nabi dengan nabi yang lain dalam masalah mukjizat, ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Lut alaihissalam ketika beliau kedatangan, tapi ini yang melakukannya malaikat. Beliau kedatangan malaikat dalam rupa lelaki yang sangat cakep. Maka para pemuka-pemuka kaum di kalangan masyarakatnya Nabi Lut berdatangkan ke rumahnya Nabi Lut dan mau merebut lelaki ini. Tapi ditahan oleh Lut dan beliau mengatakan, "Haula'i banatihunna athharu lakum." Itu para wanita-wanita kalian bisa nikahi mereka dan mereka lebih suci untuk kalian. Jangan lakukan praktek homo. Dan malaikat menenangkan Nabi Lut dengan menyampaikan bahwa mereka tidak akan mampu untuk mengganggu malaikat ini. Akhirnya malaikat itu menyapu mata mereka dan semuanya jadi buta. Seketika. Orang-orang yang datang itu dan berusaha untuk merongrong Nabi Lut, langsung mata mereka ya, dibuat oleh malaikat tadi jadi buta. Sehingga mereka balik dalam kondisi buta. Tayyib. Jadi mukjizat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan kekuatan sang musuh. Maka kalau ada pertanyaan, mungkinkah ada mukjizat nabi yang bisa dikalahkan oleh masyarakatnya? Jawabannya tidak mungkin. Dalam sejarah tidak ada. Semua para nabi ketika mendatangkan mukjizat, masyarakatnya tidak ada yang mampu untuk menyainginya. Sekarang kita akan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nomor 19 dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad utiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar." وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu pun di kalangan para nabi illa qad utiya minal ayat, kecuali dia telah diberi oleh Allah minal ayat, mukjizat. Al-ayat di sini maknanya adalah mukjizat. Ma mithluhu amana alaihil basharu. Ma mithluhu amana alaihil basharu. Di mana nilainya itu semisal dengan jumlah orang yang beriman kepadanya. nilai mukjizat itu, ukuran mukjizat itu semisal dengan jumlah orang yang beriman kepadanya. Sehingga mukjizat itu sangat terbatas kemampuannya, dalam arti peluang orang yang masuk Islam, yang beriman kepada Nabi disebabkan karena sang Nabi menghadirkan mukjizat ini terbatas. Wa innama kana alladhi utitu, sementara yang diberikan kepadaku, wahyan auhallahu ilayya, merupakan wahyu yang Allah berikan kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah, maka aku berharap nanti aku menjadi orang yang paling banyak pengikutnya kelak di hari kiamat. Aku berharap aku menjadi orang yang paling banyak pengikutnya kelak di hari kiamat. Tayyib. Sekarang kita akan baca penjelasan dari hadis ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita sampaikan bahwa istilah dalam Al-Qur'an maupun hadis untuk mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi diistilahkan dengan apa? Al-ayat. Dan di antara ayat Al-Qur'an yang menyebutkan hal itu adalah firman Allah di surat Al-Isra. Ayat 59. Wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadzdzaba biha al awwalun wa ataina thamudan naqata mubsiratan fadhalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 59, dan tidak ada yang menghalangi aku untuk mengirimkan mukjizat selain karena mereka kalau didatangkan seperti itu, maka mereka akan meniru kebiasaan orang dulu. Illa an kadzdzaba bihal awwalun, selain dulu orang-orang dulu, orang-orang masa silam telah mendustakan mukjizat-mukjizat itu sehingga mereka dibinasakan oleh Allah. Wa ataina Tsamuda, dan telah kami datangkan kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud umatnya Nabi siapa? Kaum Tsamud. Nabi Saleh. An-naqah, unta yang keluar dari batu, mubsiratan, dan itu dilihat oleh kaum Tsamud dengan mata kepala mereka. Fadzalamu biha, ternyata mereka mendzalimi unta itu. Unta itu malah disembelih. Padahal Nabi Saleh sudah mengingatkan, jangan diapa-apakan, jangan disentuh, biarkan unta itu. Tapi karena mereka memusuhi Nabi Saleh, mereka malah menyembelih unta itu. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta didatangkan mukjizat, ketika didatangkan malah mukjizat itu disembelih, unta itu disembelih, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami mendatangkan mukjizat kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti para musuh nabi agar mereka mau beriman kepada para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini salah satu di antara dalil bahwa istilah mukjizat dalam Al-Qur'an maupun hadis disebut dengan kata ayat. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayat. Tidak ada seorang pun nabi kecuali dia telah diberi ayat. Maksudnya apa? Mukjizat. Ma mithluhu amana 'alaihil bashar, yang semisal dengan jumlah orang yang beriman kepada beliau. Sementara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Sehingga mukjizat beliau adalah Al-Qur'an. Wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah, maka aku berharap aku menjadi orang yang paling banyak pengikutnya kelak di hari kiamat. Tayyib. Berkaitan dengan makna, kalimat dari yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mithluhu amana 'alaihil bashar. Maksudnya di sini adalah qala An-Nawawi, kata An-Nawawi, ikhtalafa fihi 'ala aqwalin. Ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hadis ini. Ada beberapa pendapat. Ahaduhuma di antaranya, anna kulla nabiyyin u'tiya minal mu'jizat ma kana mithluhu liman kana qablahu minal anbiya fa amana bihil bashar. Sesungguhnya setiap nabi itu diberi mukjizat. Ma kana mithluhu liman kana qablahu minal anbiya. Yang kurang lebih semisal dengan para nabi sebelumnya. Ma kana mithluhu liman kana qablahu minal anbiya. Yang kurang lebih semisal dengan para nabi sebelumnya. Fa amana bihil bashar. Lalu ada beberapa orang yang beriman kepada beliau. Wa amma mu'jizati, sementara mu'jizatku al-azimah al-zahirah, yang sangat agung. Al-zahirah, yang zahir, yang nampak. Fayyal Qur'an, itu adalah Al-Quran. Alladhi lam yu'ta ahadun mithlahu, di mana tidak ada seorang pun nabi yang diberi mukjizat yang semisal. Falihadza qal, karena itu beliau mengatakan, ana aktsaruhum tabi'an, aku adalah orang yang pengikutnya paling banyak. Baik, ini pendapat yang pertama yang disampaikan oleh An-Nawawi. Wasani, pendapat yang kedua, kata An-Nawawi, maknahu, makna dari hadis ini adalah anna mu'jizatil anbiya alaihi wassalam, bahwa mukjizat para nabi alaihi salam inqaradat binqiradi aqsarihim. Mukjizat itu berakhir masa berlakunya bersamaan dengan berakhirnya masa hidup sang nabi. Bersamaan dengan berlakunya masa hidup sang nabi dan orang-orang yang hidup bersama nabi. Binqiradi aqsarihim, bersamaan dengan berakhirnya generasi sang nabi. Walam yushahidha illa man hadaraha bihadratihim, sehingga tidak ada yang menyaksikan kejadian mukjizat itu kecuali yang hidup bareng dengan nabi ya, dan hadir dalam peristiwa mendatangkan mukjizat itu. Wa mu'jizatu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Sementara mukjizat nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Al-mustamirru ila yaumil qiyamah, yang terus bertahan sampai kiamat. Ma'akharkil 'adati fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil maghibat. Di mana Al-Qur'an itu punya kehebatan, kharqul 'adah, punya kehebatan dari sisi uslubnya, kekuatan balaghahnya, dan banyak menyampaikan hal-hal gaib yang akan terjadi di masa mendatang. Wa ajzul jinni wal insi an ayyatu bisuratin min mithli. Dan jin serta manusia tidak mampu untuk mendatangkan satupun surat yang semisal dengan satu surat dalam Al-Quran. Mujtami'ina au mutafarriqin, baik mereka kerjakan bareng-bareng atau mereka kerjakan di tempat yang berbeda-beda. Mau kerja sama atau dikerjakan sendiri-sendiri, tidak bakalan bisa. Fi jami'il aqsar, dari masa ke masa. Ma'tina'ihim bimu'aradatihi falam yaqdiru wahum afsahul qurun. Padahal mereka sangat perhatian untuk membantah Quran, untuk melawan Al-Quran. Yang dimaksud mereka, kata Imam Nawawi di sini adalah musyrikin. Namun mereka tidak mampu. Wahum afsahul qurun, padahal mereka adalah generasi yang bahasa Arabnya paling fasih. Yaitu generasi siapa? Musyrikin yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ghairi dzalika min wujuhi i'jazihil ma'rufah. Di samping juga ada bentuk-bentuk mukjizat yang terkenal yang diketahui dari Al-Qur'an. Tayyib. Sehingga yang dimaksud dari penjelasan Nabi SAW di sini, beliau ingin menyampaikan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau menunjukkan dulu para nabi mereka diberi mukjizat oleh Allah dan kemampuan mukjizat itu terbatas. Terbatas dalam arti yang bisa mengetahui mukjizat itu hanya yang menyaksikan langsung. Berarti yang menyaksikan langsung ini siapa? Yang hidup sezaman dengan sang Nabi. Satu. Dan dia tinggal di tempat yang dihuni oleh sang Nabi. Dia tinggal satu wilayah dengan sang Nabi. Kalau dia berada di tempat yang jauh, dia enggak bakalan bisa turut menyaksikan mukjizat ini. Maka kalau generasi ini meninggal dunia, orang-orang yang pernah menyaksikan mukjizat itu meninggal dunia, tidak ada lagi orang yang tersisa yang pernah menyaksikan kejadian mukjizat itu. Sehingga mukjizat itu berakhir, keyakinan terhadap mukjizat itu berakhir dengan berlalunya generasi yang pernah menyaksikan langsung peristiwa mukjizat tersebut. Tayyib. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran diberikan oleh Allah Ta'ala sebagai wahyu untuk nabinya. Di situ mengandung mukjizat dari sisi ilmu bahasa. Dan yang kedua, dari sisi Al-Quran menyampaikan hal-hal yang gaib di masa mendatang. Sehingga Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Maka sekalipun generasi para sahabat itu sudah berlalu, mukjizat ini bertahan atau tidak? Mukjizat Al-Quran ini bertahan atau tidak? Bertahan sampai kiamat, sampai akhir zaman. Sehingga meskipun Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, mukjizat berupa Al-Quran tetap bertahan. Ini salah satu di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau di masa silam, mereka yang beriman kepada Nabi hanyalah yang menyaksikan mukjizat itu. Sementara untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman kepada beliau, tidak ada batas waktu sampai akhir masa dari keberadaan orang mukmin di akhir zaman. Sehingga kita bisa membaca Al-Quran, kita juga bisa mendakwahkan kepada orang lain tentang isi Al-Quran. Dan banyak orang ateis yang masuk Islam karena Quran. Banyak orang kafir yang mereka mau menerima kebenaran karena Quran. Padahal Al-Quran ini, orang yang mendapatkannya yaitu Nabi SAW sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Tapi mukjizat itu bertahan. Tayyib. Karena mukjizat para nabi di masa silam, begitu sang nabi meninggal, mukjizatnya sudah tidak ada, ikut hilang. Tongkatnya Nabi Musa, ada yang melanjutkannya enggak? Ada yang melanjutkannya, jemaah? Tidak. Sehingga ketika Nabi Musa meninggal dunia, tongkatnya masih berfungsi? Tidak. Dan tidak ada riwayat salah satu di antara murid beliau kemudian memakai tongkat beliau sebagaimana fungsi yang pernah digunakan oleh Musa. Dipukulkan ke lautan, terbelah, dipukulkan ke batu, keluar air, dilempar jadi ular. Tidak ada. Yang diberi oleh Allah kemampuan itu hanya Musa, dan itu pun murni atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab mukjizat tidak bisa dipelajari. Mukjizat tidak bisa dipelajari. Yang bisa dipelajari itu apa? Sihir. Sehingga perbedaan yang paling mendasar antara mukjizat dengan sihir adalah satu kata, bisa dipelajari. Kalau bisa dipelajari sihir, kalau tidak bisa dipelajari mukjizat. Karena mukjizat itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang musyrikin mereka sangat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka kenapa tidak dibinasakan oleh Allah sebagaimana umat masa silam? Ada yang ditenggelamkan di lautan, ada yang ditenggelamkan di bumi, ada yang dikirimi angin, ada yang dikirimi petir. Ada yang dicungkir buminya, lalu dihujani batu, dan aneka hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, kenapa musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberlakukan yang sama? Nah, jawabannya Allah jelaskan di surat Al-Isra ayat 59 tadi. Di surat Al-Isra ayat 59, Allah menceritakan tentang tantangan orang musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau benar kamu ini utusan Allah, kalau benar kamu ini Nabi, coba jadikan bukit Shafa itu jadi emas. Nanti Bukit Marwah jadikan emas. Buat ini, buat ini, buat ini. Mereka minta berbagai macam permintaan. Kalau memang betul kamu itu Nabi, jadikan bukit ini jadi emas. Dan di surat Al-Isra kan mereka banyak menyampaikan permintaan itu dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan ya, permintaan-permintaan yang mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Allah ceritakan di ayat 90 sampai 93. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Mereka mengatakan, kamu tidak akan beriman kepadamu wahai Muhammad sampai kamu bisa mendatangkan mata air yang memancar dari tanah. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin. Atau kau punya kebun, di kebun itu ada kurma, ada anggur. Fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Lalu kamu bisa mengalirkan sungai di antara dua kebun itu. Au tuskitas samaa kama za'amta. Atau kamu bisa menurunkan, membuat langit itu runtuh. Sebagaimana yang pernah kau sampaikan. Kemudian menimpai kami. Dan masih banyak permintaan yang lain. Lalu di akhir ayat, sang Nabi diperintahkan oleh Allah, Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulah. Katakanlah Muhammad, Maha suci Rabbku, aku hanyalah manusia biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat 59 Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Kenapa Allah taala tidak mengabulkan permintaan mereka yang minta A, minta B, minta B, minta C? Buktikan kalau kamu Muhammad adalah seorang utusan Allah, datangkan aneka mukjizat ini. Tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadzdzaba bihal awwalun." Tidak ada yang menghalangi aku untuk mengirimkan mukjizat-mukjizat itu selain karena dulu sejarahnya orang-orang masa silam mereka mendustakan semua mukjizat itu. Lalu apa? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satunya adalah kaum Tsamud. Sehingga kenapa musuhnya Nabi Muhammad SAW tidak dibinasakan sebagaimana umat masa silam? Sebab Rasulullah SAW tidak mendatangkan mukjizat sebagaimana orang masa silam. Sebagaimana para nabi di masa silam. Mukjizatnya Nabi SAW lebih kepada Al-Quran yang itu butuh perenungan. Butuh logika untuk mengolah. Baru selanjutnya dia bisa beriman atau menolaknya. Karena prosesnya lebih lama, karena butuh untuk mengolah, maka kondisi mereka tidak sebagaimana umat di masa silam. Kalau umat di masa silam, mukjizat itu dihadapkan di depan matanya. Dalam bentuk kejadian luar biasa. Ada seperti ini yang itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Yang bisa melakukannya pasti hanyalah seorang nabi. Nah, kalau sudah ditampakkan seperti itu, matamu melihat, telingamu mendengar, kok masih belum beriman, berarti orangnya ndak blek. Oleh karena itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Beda dengan mukjizat Al-Qur'an yang ketika disampaikan butuh diolah di pikiran dulu, baru kemudian manusia bisa menentukan sikap apakah mau menerima atau menolak. Karena prosesnya lebih panjang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab kepada mereka. Tayyib. Dan salah satu di antara karunia yang diberikan oleh Allah dengan keberadaan mukjizat Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan pengikut Nabi Muhammad SAW paling banyak karena mukjizatnya tidak dibatasi ruang dan waktu. Al-Quran berlaku untuk seluruh umat tanpa dibatasi jazirah Arab. Al-Quran juga berlaku bagi seluruh umat meskipun dia hidup jauh setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Ada sebuah pertanyaan dari orang liberal. Mereka mengatakan Al-Quran itu relevan di zamannya. Pernyataan semacam ini sama dengan mengatakan bahwa Al-Quran gagal untuk menjadi rahmatan lil alamin. Karena kalau disebut relevan di zamannya, berarti setelah masa Nabi SAW tidak relevan. Kalau tidak relevan berarti tidak berlaku. Kalau tidak berlaku berarti gagal menjadi rahmatan lil alamin. Dan ternyata racun pemikiran semacam ini sampai kepada orang awam. Ada di salah satu forum kajian, bapak-bapak yang sudah putih semua ya, rambutnya putih, jenggotnya putih, tanya seperti itu. Saya pernah mendengar bahwa Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu relevan di zamannya. Saya heran, dapat dari mana Pak kayak gini? Kok sampai muncul pertanyaan kayak gini, dapat dari mana? Ya meskipun saya tidak tanya kepada beliau itu dapat dari mana. Cuman itu salah satu di antara bukti racun pemikiran semacam ini sampai mengenai orang awam. Karena beliau waktu itu hadir di kajian hanya sekali atas ajakan temannya dan sekali itu setelah itu tidak masuk lagi. Sehingga pernyataan ini salah satu di antara bukti bahwa mereka menolak status Al-Quran sebagai rahmat lil alamin. Karena kalau disebut hanya relevan di zamannya, berarti Al-Quran itu tidak relevan di zaman yang lain. Alias gagal sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a'lam. Tayyib, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Dan nanti setelah salat setelah adzan isya akan kita baca satu hadis lagi dengan penjelasan yang lebih ringkas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba adid da'wati ta'am. Salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilat wal-fadilah. Wab'athu maqaman mahmudan illati wa'adta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita baca hadis yang nomor 20, masih di bab yang sama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat di mana jiwa Muhammad ada di tangannya. Dan ini sumpah yang sangat serius. Karena taruhannya adalah nyawanya. Sehingga seolah-olah beliau mengatakan, demi zat yang nyawaku, jiwaku ada di tangan Allah, kalau sampai aku berani bohong dan berdusta dengan ucapanku ini, aku siap dicabut nyawaku. Itulah sumpah yang menyebut nyawa kita ada di tangan Allah. Dan sumpah semacam ini berlaku bagi siapapun, sehingga boleh juga dibaca oleh masyarakat di zaman sekarang. Walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nabi SAW mengatakan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah." Tidak ada seorang pun di kalangan umat ini yang mendengar tentang diriku. Yasma'u bi, yang mendengar tentang diriku. Nabi SAW tidak mengatakan, La yaroni ahadun. Tidak ada satu pun orang yang melihatku, menyaksikanku. Beliau tidak bersabda demikian. Tapi yang beliau sabdakan adalah yasma'u bi. Sebab jangkauan pendengaran itu lebih luas daripada jangkauan penglihatan. Sehingga ada orang yang beriman kepada Nabi SAW meskipun tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Siapa mereka? Kita semuanya, walhamdulillah. Kita beriman dengan Nabi SAW, tidak? Beriman. Kenapa kita beriman? Karena kita mendengar sabda beliau dibacakan, Al-Quran dibacakan, dan kita mengimani hal itu. Semuanya valid, sahih, bukan kedustaan. Al-Quran adalah sesuatu yang benar, wahyu Allah yang disampaikan kepada sang Nabi, dan seterusnya. Tidak ada seorang pun di kalangan umat ini yang mendengar keberadaanku, baik Yahudi maupun Nasrani. Thumma yamut, kemudian dia mati. Walam yu'min billadhi ursiltu, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia menjadi penduduk neraka. Tayyib. Ada satu pelajaran yang berharga berkaitan dengan hadis ini, yaitu terkait ahlul fatrah, atau orang yang tidak mendapatkan dakwah Islam, tidak pernah mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang yang sama sekali tidak pernah mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mengikuti agama sebagaimana agama yang diajarkan oleh orang tuanya, entah Yahudi, Nasrani maupun yang lainnya, status orang ini Muslim atau non-Muslim? Status orang ini Muslim atau non-Muslim? Apabila ada orang yang sama sekali tidak pernah mendengar dakwah Nabi SAW, sehingga dia mengikuti agama leluhurnya, orang ini Muslim atau non-Muslim? Ya? Non-Muslim. Dia dihukumi non-Muslim. Maksudnya, ketika di dunia, dia dihukumi sebagai non-Muslim. maka tidak boleh disolati, tidak boleh ditangani dengan cara jenazah muslim, sehingga dia tetap dihukumi sebagai non muslim. Dari mana kita bisa membuat kesimpulan itu? Kesimpulan itu dari kalimat yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun di kalangan umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar keberadaanku, yang mendengar statusku sebagai utusan Allah. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menyebut orang yang mendengar maupun tidak mendengar dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Yahudi atau Nasrani. Cuman di kalangan Yahudi dan Nasrani itu ada yang mendengar kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus, dan ada yang belum mendengar. Namun semuanya Yahudi dan Nasrani. Paham insyaallah? Baik. Sehingga Ahlul Fatrah misalnya, yang dia sama sekali tidak pernah mendengar dakwah, sehingga dia mati mengikuti agama leluhurnya, maka secara hukum di dunia statusnya non-muslim. Karena itu andai di zaman sekarang ada orang yang sama sekali tidak pernah mendengar tentang Islam, misalnya dia tinggal di pelosok Nepal atau di negara-negara yang 100% atau di wilayah yang 100% non-muslim, bisa jadi dia orang yang baik. Lalu orang itu mati, apakah kita punya kewajiban untuk mensolatinya? Jawabannya tidak. Dia mati non-muslim. Sementara masalah nanti di akhirat, bagaimana nasibnya Pak Ustaz? Wallahu alam. Kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hal ini ulama berbeda pendapat, apakah nanti dia dijadikan sebagai ahlul imtihan, orang yang akan diuji oleh Allah taala, sehingga nanti dikasih pilihan, siapa yang mau taat akan masuk surga, kalau enggak mau taat dia masuk neraka. Kemudian dia diperintahkan apa? Masuklah kalian ke dalam neraka. Ada yang nurut, masuk ke neraka, langsung masuk surga. Dan ada yang tidak mau nurut, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Namun semuanya disebut sebagai Yahudi dan Nasrani, artinya mereka berstatus sebagai non-muslim. Wallahu a'lam. Kemudian standar iman seseorang setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani beliau. Sehingga kalaupun ada ahli kitab yang ahli tauhid, ahli kitab dan dia ahli tauhid, tidak menyembah selain Allah, tidak mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan seterusnya, dia ahli tauhid. Dan dia komitmen dengan Injil yang dimiliki, tapi dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apa statusnya? Kafir. Karena Rasulullah SAW menjadi muhaimin, menjadi penentu, sehingga kalau ada ahli kitab meskipun dia ahli tauhid tapi tidak mau beriman kepada sang nabi yang terakhir, maka dia min ashabin nar, termasuk penduduk neraka. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.